hatiku bercumbu dalam mimpi. Aku merindukanmu selalu. Singgahlah biduk cintaku, labuhkanlah dirimu. Tak tahu mengapa, sayangku, sejuta rasa cintaku hanya padamu. Di kau bunga cintaku, engkau yang kutunggu. Engkau bunga rinduku, engkau segalanya. Di kau badai rindu, akan ku coba untuk bertahan. Kasihku peluk diri ini selalu. Damailah rasa hatiku bila di sisimu. Damailah rasa hatiku bila di sisimu. Kau rasa hanya satu, engkau lah.